الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد pada bagian kedua kajian kita di sore hari ini, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang perintang dan penghalang pertama yang bisa disebutkan dalam kajian ini dari dua penghalang penting yang dapat menjadi rintangan dan halangan bagi berkembangnya dakwah salafiyah. Pada bagian pertama tadi telah disebutkan bahwa di antara perintang dakwah itu adalah banyaknya sanjungan dan pujian yang diucapkan secara terang-terangan di hadapan pihak yang dipuji, terlepas apakah pujian tersebut mengandung nilai-nilai yang berlebihan, ghulu ataukah ekstrim, yang tidak sepantasnya diucapkan bagi seorang makhluk atau setingkat orang tersebut, ataukah pujian tersebut memang sesuai dengan hakikatnya, hakikat orang yang dipuji. Namun kita telah tahu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengan tegas melarang umat ini untuk memuji saudaranya di hadapan dia. Disebutkan oleh Syekh Hani Hafizahullah beberapa peristiwa yang beliau alami langsung. Beliau hadir di tempat tersebut yang sangat mengesankan dan mengandung pelajaran-pelajaran berharga untuk kita semua, untuk para aktivis-aktivis dakwah, untuk para talabul ilmi, terkhusus yang kebetulan Allah berikan baginya kelebihan dan keutamaan dalam talabul ilmi, kelebihan daya pemikiran dan paham yang kuat, daya hafalan yang mumpuni, dan yang lainnya. Tiga peristiwa tersebut yang kita harapkan itu adalah pelajaran berharga bagi kita semuanya. Dan untuk yang seperti ini tidak menjadi sebuah adat dan kebiasaan di tengah-tengah salafiyin adalah peristiwa yang terjadi menimpa Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Peristiwa ini terekam dan tersebar di beberapa situs internet, rekaman suara beliau. Asy-Syaikh Hani mengatakan, wa kuntu jalisan qariban minhu fid dars. Saat terjadi peristiwa itu, aku sedang berada dekat dari Asy-Syaikh Ibn Utsaimin di saat pelajaran, karena Syekh Hani Hafizahullah belajar ilmu ini kepada Syekh Ibn Utsaimin, salah satu murid daripada murid-murid Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah. Wa huwa yatlub min ahadi tullabihi an yaquma li ikhbar ikhwanihi an halid da'wa fi biladihi. Suatu hari Syekh Ibn Utsaimin meminta kepada salah satu muridnya untuk berdiri di hadapan teman-temannya menjelaskan tentang kondisi dakwah di negeri dia. Bercerita. Nah. faqaddama at-thalib baina yaday shaykhina qasidatan. Tiba-tiba si murid ini tadi telah menyiapkan sebuah syair atau qasidah yang ingin beliau bacakan atau murid tersebut bacakan di hadapan beliau, di hadapan Syekh Ibnu Taimin. Syair-syair tersebut. Wa fiha madhun li Syekh. Dan ternyata dalam syair-syair tersebut ada beberapa bait yang berisi pujian terhadap Syekh Ibnu Taimin. Pada beberapa baitnya. Falamma syara'a fi madhi Syekh qata'ahu Syekhuna wa talaba ta'dil al-bait. وَأَنَّ عَلَيْنَا رَبْطَ النَّاسِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا بِالْأَشْخَاصِ. Ketika dia membaca syairnya dan mulai akan memasuki, sudah mulai memasuki penyebutan, pujian dan sanjungan terhadap gurunya yaitu Syekh Ibnu Utsaimin, langsung Syekh memotong pembacaan syair tersebut, menghentikannya. Berhenti. Kata Syekh. Dan Syekh mengatakan, luruskan, benahi syair ini. Tidak demikian, kata Syekh. Si murid tadi menjawab, Syekh, kalau ini saya luruskan kata-katanya, nanti enggak imbang sajaknya. Syair itu kan ada aturan-aturannya. Kata-kata yang dipilih, ya, huruf-hurufnya. Ya. Kata si murid ini, Syekh, nanti enggak seimbang syair ini. Ya sudah, kata Syekh. Kalau tidak seimbang, hapus semua beberapa baris ini. Kalau beberapa baris ini kau benahi ternyata membuat syair ini tidak indah, maka cepat hapus. Hapus segera. Beberapa bait ini tadi. Lanjutkan kepada poin berikutnya. Terus Syekh melanjutkan, wajib kepada kita ini untuk mendidik dan mengikat umat kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan umat ini diikat dengan pribadi-pribadi. Jangan dididik umat untuk terikat dengan pribadi-pribadi. Didiklah umat untuk terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah, sebuah pendidikan. Padahal pujian waktu itu sanjungannya untuk setingkat Syekh Ibnu Utsaimin masih sesuai. Tapi Syekh tidak rela yang seperti itu dilakukan. Meminta untuk segera merubah bait syair itu. Ketika si penulis syair mengatakan sulit untuk dirubah karena akan merusak tatanan syair ini, maka Syekh katakan hapus. Dan wajib atas kita untuk membimbing umat ini dengan mengikat mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mengikat mereka dengan pribadi-pribadi ini. Sebuah bimbingan ya ikhwan. Nah, luar biasa. Pelajaran buat kita semuanya. Kemudian Syekh meminta murid ini untuk segera duduk. Duduk. Nah. Peristiwa kedua. Peristiwa ini terjadi langsung, dialami oleh Syekh Hani sendiri di hadapan Syekh Rabi. Ketika suatu hari, kata beliau, ana datang menemui Syekh dengan membawa sebuah qasidah, beberapa bait syair. Kemudian isi bait syair itu sebenarnya membantah beberapa penyair ahlul bid'ah. Isinya. Cuma kebetulan di tengah-tengah syair itu tadi disebutkan pujian-pujian ulama terhadap Syekh Rabi. Bukan pujian beliau, pujian ulama terhadap Syekh Rabi. Perjuangannya, jihadnya membela sunnah, membantah bid'ah dan ahlul bid'ah. Setelah Syekh Rabi tahu isi dari syair seperti itu, Syekh pergi dan tidak mau mendengarkannya. Tidak mau mendengarkan. Subhanallah, pendidikan. Di samping itu adalah ketakwaan beliau juga pendidikan bagi murid-muridnya untuk tidak melakukan yang seperti itu. Nah, peristiwa ketiga yang terjadi dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabri. قال فعندما زار اليمن ونحن في معيته أخبر بالهاتف أن الإعلانات لدروسه ومحاضراته كتب عليه لقب العلامة. نعم. Ketika Syekh Ubaid berkunjung ke negeri Yaman, beliau sedang mengendarai mobil menuju ke suatu tempat. Dikabarkan kepada beliau bahwa pengumuman-pengumuman durus, pelajaran dan muhadarah, muhadarah antum wahai syekh, telah disebarkan dan disebutkan di sana tertulis muhadarah, dibacakan muhadarah yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabri. Ikhwan memberitahu kepada Syekh bukan untuk minta izin, tapi sedang memberitahu bahwa sudah tersebar ini sekarang. Beredar pamflet dan yang lainnya, atau pengumuman-pengumuman. Maka Syekh segera menolak, kata Syekh, hapus itu. Ana tidak ridho, tolong hapus. Tolong dihapus. Nah, tidak usah kalimat al-allamah. Syekh mengatakan, ana tidak berhak mendapatkan julukan itu. Hapus, tolong dihapus. Diulang-ulang oleh Syekh, tolong dihapus. Jadi enggak basa-basi Syekh. Meminta dengan serius dan sungguh-sungguh. Nah, barakallahu fikum. Demikian Syekh Ubaid Al-Jabri. Mendidik. Dan tahu bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang semisal ini terjadi kepada masyayikh yang lainnya. Suatu hari ana secara pribadi mendengarkan secara langsung sebuah rekaman majlis Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sebuah majlis tanya jawab dengan beliau. Sebelum pertanyaan-pertanyaan diajukan, maka si pembaca pertanyaan mengatakan, kami bersyukur pada Allah bisa dipertemukan dengan antum, atau semakna dengan ini, antum adalah salah seorang ulama ahli sunnah yang kepada engkaulah wahai syekh kami kembali menanyakan urusan-urusan umat. Engkau telah membina umat, engkau. Kemudian Syekh memberi isyarat untuk berhenti, dan ternyata Syekh menangis. Tidak mampu menahan tangisnya, dan mengatakan dengan sebuah doa, Allahumma ja'alni khaira mimma yadhunnun, waghfirli fima la ya'lamun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari yang mereka sangka tentang diriku, dan ampuni dosa-dosaku yang mereka enggak tahu tentangnya. Terhenti. Pujian-pujian itu terhenti dengan doa Syekh. Allahumma ja'alni khaira mimma yadhunnun waghfirli fima la ya'lamun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari yang mereka kira, dari yang mereka sangka tentang diriku. Mereka menyangka baik ini, baik lebih. Jadikan aku lebih baik dari itu. Tapi ampuni dosa-dosaku yang mereka enggak tahu. Tentang kejelekanku, dosaku, kekuranganku. Akhirnya terhenti. Dan setelah itu dibacakanlah pertanyaannya. Tidak berpanjang lebar, berisi pujian-pujian. Ini juga pendidikan dari ulama kibar. Yang patut untuk diteladani. Lalu bagaimana dengan bait-bait syair dan pujian-pujian yang berlebihan, yang ekstrim, yang tidak sesuai dengan kedudukan dia sebagai seorang manusia? Seperti yang pernah kita bahas di masjid ini pula, pujian dan syair-syair ekstrim murid-murid Al-Hajuri yang memberikan julukan-julukan melampaui batas, diberi julukan Imamul Saqalain. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, enggak ada yang berhak mendapatkan laqab atau julukan ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, dia seorang nabi, enggak berhak mendapatkan julukan Imamul Saqalain. As-Saqalain itu adalah jin dan manusia yang Rasulullah diutus kepada bangsa jin dan manusia. Selain Rasul, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nuh, orang-orang soleh, para anbiya dan rasul tidak berhak. Ini mereka julukan kepada Al-Hajuri dan Hajuri menerima itu. Lau dawwabuhu la sara lahmu sunnatun. Kalau seandainya mereka mencairkan tubuh Syekh Yahya, maka dagingnya akan mencair menjadi sunnah. Dan yang tersisa lainnya akan mencair menjadi ayat-ayat Al-Quran. Ini diletakkan di sebuah kitab karya salah satu muridnya, dan diberi rekomendasi oleh Al-Hajuri untuk dibaca dan disebarkan. Ya subhanallah. Dan sangat disayangkan banyak pihak di negeri Yaman mengetahui keguluan, keekstriman Hajuri dan murid-muridnya, kebatilan-kebatilan akidah Hajuri dan murid-muridnya. Diperumpamakan Hajuri itu bagaikan Al-Imam Ahmad, bagaikan Al-Imam Al-Bukhari, bagaikan Al-Imam Malik, bagaikan Al-Imam Syafi'i di kelebihan masing-masingnya. Kalau Imam Syafi'i punya kelebihan ini, Hajuri juga seperti itu. Kalau Imam Ahmad kelebihannya di bidang ini, Hajuri juga memiliki itu. Sampai kelebihan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abu Hurairah. Ya subhanallah. Dan Hajuri tahu itu semua. Nah, yang jadi muskilah sekarang dari di pembahasan kita ini adalah apa? Tidak sedikit dari pihak-pihak di Yaman yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap dakwah tahu hal ini. Ditulis oleh beberapa mustafidin, ditulis oleh orang-orang yang punya kecemburuan, walaupun memang seringnya diremehkan orang-orang ini. Nih, kebatilan Hajuri bahwasanya di Damaj telah terjadi sebuah sistem dan metode tarbiyah yang sangat membahayakan akidah manhaj anak didiknya. Dan mereka akan pulang ke negerinya menjadi para dai. Tidak mendapatkan sambutan yang baik. Tulisan-tulisan itu yang sempat ditampilkan di beberapa situs, tulisan-tulisan tersebut yang beredar tidak diberi semangat para anak didik untuk membacanya, untuk mengambil faedah-faedah ilmiah. Tetapi itu semua ditutup dengan ucapan, sibukkanlah diri kalian dengan belajar, wahai para pelajar. Sibukkan diri kalian dengan menuntut ilmu. Jangan sibuk dengan kila waqal. Sudah. Lebih parah lagi kalau ini disertai dengan pujian untuk Yahya Al-Hajuri. Sanjungan untuk Yahya Al-Hajuri. Semakin permasalahan ini kabur. Ikhwan sudah pada belajar. Ini batil. Ikhwan sudah pada tahu. Ini mungkar. Ini akidah menyimpang. Tapi ikhwan pada bingung. Loh, kok masih pihak-pihak yang bertanggung jawab ini masih saja memuji, mendiamkan masalah ini, bahkan melarang untuk membaca artikel-artikel yang menjelaskan tentang kemungkaran Al-Hajuri. Sebelumnya mirip terjadi juga kepada Abu Hasan. Ya subhanallah. yang seperti ini batil, membuat dakwah ini kacau balau. Hanya untuk menjaga seorang pribadi bernama Yahya Al-Hajuri? Apa beratnya untuk mengatakan bahwa ucapan Yahya Al-Hajuri bahwasannya sahabat Nabi tidak mau menolong Utsman bin Affan dan membiarkannya hingga terbunuh, itu adalah batil dan itu adalah akidah Syiah Rafidhah? Apa beratnya untuk mengatakan demikian? Toh yang menulis permasalahan ini mendatangkan bukti-bukti ucapan Yahya Al-Hajuri dalam pelajaran-pelajaran. Bahkan menuduh sebagian sahabat ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Ini terucap, tertulis dalam bukunya Ahkamul Jumu'ah. Tertulis. Data lengkap. Bukan ini kila waqal. Na'udhu billahi min dhalik. Tidak dibenarkan, diam. Perkara harapannya adalah supaya Hajuri mau sadar. Ya, silakan. Sampaikan nasihat. Tegur. Kirim surat bahwa akidah kamu tentang ini adalah salah. Akidah kamu tentang nama Allah yang ini adalah salah. Keyakinan kamu tentang para sahabat ini adalah salah. Ini adalah batil. Wajib bagi kamu untuk taubat, wahai Yahya. Nah. Masalah vonis terhadap Syekh Abdurrahman sebagai hizbi, salah satu permasalahan saja. Mana yang lebih besar permasalahannya? Menuduh Syekh Abdurrahman sebagai hizbi dan itu salah, tuduhan yang batil, dengan menuduh sahabat membiarkan Utsman bin Affan terbunuh, menuduh sebagian sahabat terlibat dalam pembunuhan Utsman, mana yang lebih keji? Nah, dan banyak permasalahan lainnya. Sistem pendidikan yang seperti ini sangat tidak dibenarkan. Ya, kita menasihati diri kita, teman-teman kita, murid-murid anak didik kita untuk serius belajar. Dan itu yang kita amalkan. Para ustaz, walhamdulillah, di ma'had ini, ya, di ma'had Solo, di ma'had Jogja, di ma'had Malang, di ma'had Gresik, di Balikpapan, di Banjarmasin, di Cilengsi, dan yang lainnya, di Cirebon. Ma'had-ma'had ahli sunnah bertebaran. Sibuk dengan ilmu semuanya. Sibuk dengan ilmu. Belajar nahwu secara bertahap, belajar hadis secara bertahap, belajar akidah, belajar tauhid, belajar fikih, usul fikih, qawaid fikih, usul tafsir. Belajar semuanya. Berapa banyak pondok-pondok ini telah melahirkan huffadzul Quran? Berapa banyak sudah? Walhamdulillah dengan pertolongan Allah. Tapi yang mungkar harus dikatakan mungkar dan disampaikan kepada anak didik kita yang mereka sudah belajar. Masa kita membodohi anak didik kita dengan mengatakan, diam, diam, diam, jangan sibuk dengan fitnah. Fitnah apa? Ketika kita mengatakan akidah Abul Hasan itu batil. Ketika kita mengatakan akidah Hajuri itu sesat. Bahwa Syekh Rabi telah berfatwa. Bahwa Syekh Ubaid juga telah berfatwa dan mentahdirnya. Sibuk dengan fitnah dan tilawakal yang mana? Walhamdulillah. Asatidah sibuk menulis. Antum kalau lihat dalam dakwah ini, di samping kajian-kajian yang ada di kota-kota masing-masing dan yang ada di pondok-pondok pesantren, kesibukan asatidah mengurus anak didiknya, menyiapkan kurikulum, tenaga pengajar, musyawarah demi musyawarah, mengajar mereka berbagai bentuk ilmu sebatas kemampuan. Belum lagi antum tahu majalah-majalah yang ada, majalah syariah secara khusus yang saya sebutkan sekarang. Berbagai rubriknya itu adalah hasil pembahasan dan penelitian pengampu rubrik. Antum lihat tulisan Ustaz Abdurrahman Lombok dalam rubrik akidah. Itu hasil pembahasan, bukan terjemahan. Bukan ada kitab, sudah siap, tinggal diterjemahkan. Enggak. Rubrik tafsir yang ditulis oleh misalkan oleh Ustaz Syafruddin atau Ustaz Askari, itu pembahasan ilmiah. Rubrik manhaj yang diasuh oleh Ustaz Rolfi dan Ustaz Aib Syafruddin. Juga pembahasan ilmiah. Bukan ada buku tinggal diterjemahkan, enggak. Butuh waktu, meneliti, dikoreksi. oleh tim redaksi dipimpin oleh Ustadzuna Ustadz Qamar Suaidi. Kerja berat itu. Barakallahu fikum. Semuanya sibuk dengan ilmu. Ketika ada fatwa ulama, ada tahzir ulama kibar, yang mereka orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Semoga demikian. Itu yang kita tahu. Mereka mentahzir dan berfatwa berdasarkan metode ilmiah disertai dengan takwa. Nahsibuhum kadzalik wallahu hasibuhum wa la nuzakki 'alallahi ahada. Maka kita sampaikan kepada umat fatwa ulama tersebut. Ketika kita menyampaikan fatwa ulama, kemudian dikatakan telah sibuk dengan fitnah, ya subhanallah. Sungguh mereka yang memuji-muji ahlul bid'ah atau memuji-muji orang-orang yang sedang dikritisi, itulah yang sibuk dengan fitnah, sehingga fitnah ini semakin panjang, semakin banyak korbannya. Coba segera ditangani. Gak terlalu butuh banyak istima. Gak perlu banyak butuh itu. Bahkan juga Al-Hajuri termasuk ulama Yaman misalkan, yang telah disebutkan namanya dalam surat wasiat Syekhina Muqbil rahimahullah ta'ala. Syekh Fulan juga termasuk namanya disebutkan dalam surat wasiat Syekh Muqbil. Barakallahu fiik. Syekhuna Syekh Muqbil terhormat. Semua ahli sunnah yang cinta sunnah dan mengerti sunnah mencintai beliau. Menghormati keilmuannya dan perjuangannya. Tapi berapa banyak orang yang belajar kepada beliau tidak mengerti beliau. Berapa banyak yang belajar bertahun-tahun di hadapan beliau tidak mengerti siapa beliau. Pertama perlu diyakini bahwa Syekhuna Muqbil rahimahullah layaknya manusia yang lainnya tidak tahu perkara yang gaib. Wasiat yang beliau tulis itu berdasarkan apa yang beliau tahu. Beliau enggak tahu apa yang terjadi setelah kematian dan kewafatannya. Apa yang akan terjadi dari perubahan-perubahan ini? Enggak tahu beliau. Ketahui bahwa tazkiyah rekomendasi ulama itu sangat terkait dan ditentukan oleh keistiqomahan orang yang direkomendasi. Apakah tetap istiqomah di atas Quran dan Sunnah dan manhaj salafi atau dia tidak istiqomah? Kalau dia tidak istiqomah, tidak bermanfaat rekomendasi dan pujian para ulama untuknya. Siapapun dia, kalau tidak istiqomah. Ternyata dari surat wasiat itu sudah dua yang gugur. Nggak, semoga yang lainnya dijaga. Dua sudah gugur, Abdul Hasan jadi hizbi. Jadi ikhwani. Namanya tercantum. Yahya Al-Hajuri. Kata Syekh Rabi, yataghalghal fihi fikrul khawarij. Muqtabi'. Apa Syekh Muqbil tahu bahwa Yahya Al-Hajuri akan seperti ini? Sebelum wafatnya? Apa Syekh Muqbil tahu bahwa Abdul Hasan akan menjadi ikhwani? Kemudian surat wasiat itu seolah-olah menjadi ujung tombak. Lala. Tidak demikian. Rasul alaihi salatu wassalam, nabi yang menerima wahyu dari Allah dalam hadis tentang kisah al-hawd, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala wa sayati aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Fa'akul innahum minni. Akan datang nanti di telagaku, telaga yang barang siapa minum darinya tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Datang suatu kaum yang ingin minum dari telaga tersebut. Aku, kata Nabi, tahu mereka dan mereka tahu aku. Subhanallah. Nabi mengatakan, aku tahu mereka dan mereka tahu aku. Subhanallah. Maka aku mengatakan, mereka adalah bagian dariku, kaum tersebut. Maka dijawab, pada waktu itu. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kewafatanmu, setelah kematianmu. Engkau tidak tahu wahai Muhammad. Engkau tahunya dulu waktu masih hidup. Setelah kau wafat, apa yang mereka ada-adakan dalam agama ini, kemungkaran-kemungkaran yang mereka munculkan atau bid'ah-bid'ah yang mereka munculkan, maka Rasulullah mengatakan, suhkan, suhkan liman ghayyara ba'di, jaulah, jaulah, celaka orang-orang yang merubah agama ini, merubah akidah, iman dan manhaj setelah wafatku. Ini Rasul yang menerima wahyu. Nggak tahu apa yang terjadi setelah wafatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, fitnah ini terus datang dan terus menyerang umat. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-thayyib. Tidaklah Allah akan membiarkan kalian wahai kaum mukminin yang telah menyatakan beriman di atas kondisi yang kalian berada ini sampai Allah nanti membedakan mana al-khabith, mana yang jelek, mana yang baik. Mana yang istiqamah, mana yang akhirnya meninggalkan rel istiqamah. Yang tetap adalah Al-Quran was-sunnah wal-manhajus salafi sebagai mizan utama, sebagai tolok ukur kebenaran utama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka kita tidak ingin mengikat umat ini dengan pribadi-pribadi, tapi mengikat diri kita dan umat ini, anak didik kita, dengan Al-Quran was sunnah. Kalau Syekh bin Utsaimin tidak ridha umat diikat dengan kepribadian beliau, lalu siapa kita? Siapa kita asatidzah dan duat? Mau mengikat umat dengan pribadi-pribadi kita lah. Mengikat umat dengan Al-Quran was sunnah. Sehingga kalau ada yang salah dari saya pribadi, dan insya Allah ini juga suara asatidzah yang lainnya, yang menyelisih Al-Quran dan sunnah dan al-manhajus salafi hari ini atau besok atau lusa dan seterusnya, maka sampaikan itu sebagai sebuah kesalahan. Sampaikan bahwa itu sebuah kesalahan. Kalau taubat dan rujuk itu yang diharapkan. Kalau tidak taubat dan rujuk, ketahui bahwa dia adalah atau saya adalah ahlul batin. Semoga Allah melindungi diri saya dan antum semuanya. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Perintang yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau, walaupun sempat disinggung sedikit dalam penjelasan yang tadi, yaitu as-sukut anil khata aw an khata'il mukhti min ahli sunnah, yaitu diam atau mendiamkan kesalahan seorang yang salah dari kalangan ahli sunnah, karena dia ahli sunnah, muridnya syekh sunnah, mengucapkan ucapan yang batil atau membuat kaidah-kaidah yang batilah dalam urusan akidah, iman ataupun manhaj dan dakwah, kemudian dibiarkan tidak ada penjelasan, tidak ada bantahan karena dia termasuk ahlus sunnah. Ini juga fenomena sangat membahayakan perjalanan dakwah ahli sunnati wal jamaah salafiyin. Tidak demikian ulama kita mendidik. Disebutkan tentang Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan kepada Syekh Rabi, "Rud ya Syekh Rabi, rud. Walau akhta'a ibn Baz, qul akhta'a ibn Baz." Bantah terus wahai Syekh Rabi, terus lakukan, lanjutkan. Bantah walaupun ibn Baz, kalau salah ibn Baz, katakan telah salah ibn Baz. Di bulan Ramadan kemarin, Allah beri taufik kepada saya untuk bisa berjumpa Syekh Ubaid di Masjid Ridwan di kota Madinah. Di sebuah ruangan khusus kita berjumpa di sana dengan beberapa masyayikh. Syekh Ubaid mengatakan, raddu al-khata wa bayan khata al-mukhti' min manhaj as-salaf, bahwa prinsip membantah kesalahan dan kebatilan orang yang berbuat kesalahan tadi ada salah satu prinsip salaf. Walau akhta'a aw in akhta'a Ubayd faqulu akhta' Ubayd al-Jabri. Kalau seandainya Ubayd al-Jabri jatuh pada kesalahan, katakan telah salah Ubayd al-Jabri. Subhanallah, pendidikan yang luar biasa. Nah, tentu maksud dari ucapan ini semuanya dari nasihat para ulama kita, bukan maksudnya mengajak kita untuk berbicara sembarangan, tidak. Kemudian melupakan metode-metode ilmiah dalam berbicara dan mengkritik, tidak. Tetap pada rel tersebut. Tetap pada rel. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti atau bersikap, berkata sesuatu yang kau tidak punya dasar ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini akan dimintai pertanggungjawab. Semoga Allah lindungi kita semuanya dari berbicara tanpa ilmu dan keluar dari metode ilmiah. Kalau masalah niat, tentu lebih-lebih kita memohon pertolongan kepada Allah untuk selalu diluruskan niat kita. Baik di saat berbicara, di saat menulis, di saat membantah, di saat menasehati. Karena memang hati ini bukan milik kita. Hati ini berada di antara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Bukan kita yang pegang. Tapi kita berdoa kepada Allah. Tapi untuk kemudian orang yang menasehati, yang menulis kritikan dengan ilmiah, melalui metode-metode yang terbimbing, bahkan sebagiannya itu dibacakan kepada sebagian ulama. Seperti tulisan Syekh Arafat Al-Muhammadi, dibaca oleh Syekh Ubayd Al-Jabri dan beberapa masyayikh yang lainnya, dan didukung. Sangat tidak benar. Kemudian kita membahasakan, sudah ya ikhwan, jangan sibuk dengan artikel-artikel ini. Sibukkanlah dengan Quran dan Sunnah. Sibukkan kalian dengan menghafal Al-Quran. Kalian berada di pondok ini dengan tenang. Tunggu, jangan mendahului ulama. Jangan mendahului ulama. Nah, kita semua tidak akan mendahului ulama. Dan prinsip kita tidak mendahului ulama. Tapi ketika ulama telah berbicara, ketika ulama telah menyetujui, ya kita harus berjalan bersama ulama. Sebagaimana kita tidak boleh mendahului mereka, juga tidak boleh kita mencampakkan fatwa mereka ketika fatwa itu telah disampaikan. Nah, apalagi meremehkan penulisnya. Itu si fulan dulu enggak hafal Quran waktu belajar. Itu si fulan dulu malas. Jika benar si fulan dulu malas, jika benar, kemudian dia sekarang mendatangkan sebuah tulisan yang ilmiah, apakah kemudian dibuang begitu saja? Kita tidak bersikap adil untuk dibaca dan diteliti. Jangan-jangan benar dia. Jangan-jangan dia kali ini ilmiah. Jika benar dikatakan si fulan dulunya malas. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah, kata Allah. Demikian seorang sunni salafi yang cinta kepada al-haq, dia selalu mengedepankan al-haq dalam kondisi apapun. Dia akan selalu mengedepankan al-haq dari mana saja datangnya. Barakallahu fikum. Terkhusus ketika penjelasan-penjelasan tersebut, penjelasan tentang kebatilan dan kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang yang katanya pada awalnya dia adalah ahlus sunnah, tidak boleh tertunda dari waktu yang sangat dibutuhkan oleh umat. Umat sedang butuh penjelasan ini. Jangan ditunda-tunda ya akhi. Jangan kemudian umat dikasih, sudah, diam-diam. Tunggu dulu, tunggu dulu. Ini jelas-jelas batil. Tunggu dulu sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Lah, jelaskan. Ini batil, ini salah. Tapi biarkanlah kami mengobati permasalahan ini. Nah, itu baik. Ucapan fulan ini menyelisih manhaj ahli sunnah. Ucapan si fulan, syekh fulan ini menyerupai ucapan ikhwanul muslim. Ada hasil apa yang mereka pelajari. Antum sekarang saja seperti ini. Seperti yang ada di ma'ahid-ma'ahid ulama. Sudah bisa membedakan beberapa perkara. Masa kita ingin membodohi akal teman-teman kita. Tahu mereka ini batil. Kemudian kita katakan sudah diam. Lah, kita katakan iya ini batil. Tapi antum diam. Ini adalah menyelisih manhaj ahli sunnah. Tidak benar untuk diucapkan. Tapi kami akan mengambil langkah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kami mendengar ada beberapa talabatul ilm telah menulis artikel-artikel yang baik dalam permasalahan ini. Nah, mereka adalah orang-orang yang baik dan menginginkan kebaikan insyaAllah. Bukan malah dihancurkan. Bukan malah ditutupi. Lah, barakallahu fikum. Ini adalah salah satu problem yang membahayakan dakwah. Nah, di antara efek negatif terhadap berbagai penyimpangan. Nah, secara otomatis wa kasratu at-takhawut fiha, dan semakin banyaknya orang bicara ikut campur. Ini salah satu efek negatifnya. Wa tanziq as-saf bit-tadabur wat-tanahur, dan terkoyaknya barisan ahli sunnah masing-masing berasobiah karena terlambatnya penjelasan tersebut keluar dari waktu yang semestinya. Wa ihdath al-hira fi awsat al-munshaghilina bid-da'wah wa man hawlahum, kemudian juga akan melahirkan kebingungan di tengah-tengah para aktivis dakwah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kama ja'alat al-mubtil yastamir fi batil batil, juga sebagaimana diamnya pihak-pihak terkait ini tadi dari kemungkaran dan kebatilan tersebut menjadikan si pengucap ucapan mungkar tadi atau si yang mengucapkan ucapan bid'ah tersebut berlanjut dan continue dalam kebatilannya itu. Terus berlanjut. Karena merasa gak ada bantahan. Dari pihak-pihak yang semestinya bantahan itu muncul dari mereka. وَيُسْتَخَفُ بِالْدُعَاتِ وَالْقَائِمِينَ عَلَى الدَّعْوَةِ حَتَّى أَكَابِرِ الْعُلَمَةِ. Di antara efek negatif yang muncul juga adalah para da'i-da'i akan dilecehkan, dihinakan oleh mereka-mereka, bahkan sampai ulama kibar pun. Terlalu panjangnya fitnah Abdul Hasan dahulu, tidak bersegeranya pihak-pihak terkait membuat Abdul Hasan semakin berani mencela ulama ahli sunnah, semakin berani menyebarkan kedustaan-kedustaan atas nama ulama. Pada waktu itu antum tidak mengikuti, pada tahun-tahun 2001-2002, yakni 13 tahun atau 12 tahun yang lalu. Tidak jauh berbeda dan tidak kalah parahnya fitnatul hajuri. Ketika pihak-pihak terkait ini tidak segera menanganinya, berlarut-larut, akhirnya yang menjadi korban adalah para da'i-da'i ahli sunnah di banyak tempat. Dilecehkan, dihina. Bahkan para ulama, sampai setingkat Syekhna Ubaid al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah al-Bukhari ikut dihina dan dilecehkan. Nah, barakallahu fikum. Berkepanjangan fitnah itu. Dan lebih parah lagi dari efek negatifnya adalah ini semua menyelisihi manhaj salaf. Salaf tidak demikian mengajarkan. Tidak demikian salaf kita mendidik umat. Tidak demikian. Walaupun kesalahan itu muncul dari seorang yang berilmu sekalipun, jika itu salah, mereka membantah dan meluruskannya. Yang dibantah dan diluruskan menerima nasihat tersebut. Ini dahulu salaf. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa pembahasan yang bisa saya sampaikan dalam kajian daurah kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, kita manfaatkan sisa waktu yang ada ini menjawab beberapa pertanyaan yang masuk.